Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudaha ma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian atau pembahasan tentang tata cara mengurusi jenazah yang kita ambil dari kitab Talkhis Ahkamil Janaiz karya Imam Al-Albani rahimahullah. Dan kita masih dalam penjelasan tentang adab-adab dalam mengubur mayit. Dan pada kajian yang terakhir kita telah sampai pada hal-hal yang disunahkan ketika seseorang selesai dalam menguburkan jenazah, bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan, dan ini termasuk amalan sunnah ya, terkait ketika selesai dari menguburi atau menguburkan si mayit. Yang pertama adalah ayurfa'al qabru 'anil ardh qalilan nahwa shibrin wal yusawwa bil ardi, meninggikan ya kuburan tersebut setinggi satu jengkal dan tidak meratakannya. Nah, dan ini diantara hikmahnya adalah untuk menjaga dan sebagai pembeda dengan tanah yang lainnya dan tidak dihinakan, tidak diinjak-injak oleh kaum muslimin ya, oleh masyarakat ya, karena tanahnya agak tinggi ya, satu jengkal. Oleh karena itu dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, anna nabiyya ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi laban nasban wa rufi'a qabruhu min al-ard nahwan min shibrin. Adalah Nabi, beliau dibuatkan liang lahad, kemudian ditancapkan ya, pada kuburan beliau laban ya, semacam batu bata yang terbuat dari tanah ya, diletakkan sebagai tanda ini kuburan, dan kuburan beliau diangkat atau ditinggikan dari permukaan tanah setinggi satu jengkal ya, ini yang sunnah. Nah, ada pun yang kedua di antara sunnah dalam menguburkan si mayit adalah ayuj'ala musannaman, menjadikan kuburan tersebut ya setelah ditinggikan satu jengkal itu dibuat musannam. Musannam yaitu dibuat cembung ya, di mana bagian tengahnya itu yang paling tinggi ya, kemudian semakin menurun dan diantar manfaat dan hikmahnya adalah agar supaya ketika ada air yang jatuh, air hujan misalkan, itu cepat mengalir ke bawah sehingga tidak sampai meruntuhkan ya tanah tersebut sampai rata. Nah, oleh karena itu dalam hadis Sufyan At-Tsamar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ra'aitu qabran nabi wa qabra Abi Bakar wa Umar musannaman. Aku melihat kuburan Nabi dan juga kuburan Abu Bakar serta Umar, ini bentuknya musannam. Ya, bentuknya musannam. Ini cembung. Ya, tinggi bagian tengahnya. Kemudian termasuk sunnah yang ketiga adalah ayu'limahu bihajarin aw nahwihi liyudfana ilaihi man yamut min ahli, memberikan tanda ya pada kuburan tersebut ya dengan batu atau yang semisalnya ya, sebagai tanda bahwa ini adalah kuburan ya, boleh satu ya, misalkan di bagian kepalanya, ataupun dua ya, sekaligus bagian kakinya ya, ini dibolehkan sebagai batas bahwa inilah kuburan, sehingga kaum muslimin ketika lewat tahu ini kuburan, gak sembarangan dilangkahi, diinjak, apalagi diduduki. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Al-Muttalib ibn Abi Wada'ah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, lama mata Utsman bin Mad'un ukhrija bi janazatihi fadufin. Ketika Utsman bin Mad'un, sahabat Nabi, meninggal, maka dikeluarkanlah jenazahnya lalu dikubur. Maka Nabi perintahkan kepada seseorang untuk mendatangkan sebongkah batu. Sampai-sampai saking beratnya batu ini hampir-hampir enggak bisa dipikul. Yang kemudian akhirnya dibelah batu tersebut. Sebagai tanda ini kuburan Utsman bin Mad'un. Kemudian perkara sunnah yang keempat adalah alla yulaqan al-mayyitu talqin al-ma'ruf al-yawm. Tidak mentalkinkan si mayit dengan bentuk talkin yang ma'ruf. Dilakukan oleh sebagian kaum muslim pada hari ini. Ketika selesai dikubur sudah, ternyata ada sebagian kaum muslimin mentalkin, ngajari si mayit. Apabila kamu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuk faqul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kalau kamu ditanya siapa nabimu, Nabi Muhammad, jawab nabiku adalah Muhammad. Kemudian kalau kamu ditanya siapa ataupun apa agamamu, jawab dinil Islam, agamaku Islam, ditalkin. Atau dengan talkin kalimat syahadah, maka ini tidak disyariatkan. Karena syariat talqin itu dianjurkan ketika seorang dalam kondisi sakaratul al-maut. Kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kalian mentalqin orang yang sedang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah. Ini belum meninggal. Pada detik-detik ajalnya. Ini yang dianjurkan, yang disyariatkan, dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun yang mentalkin dengan selain itu, maka ini tidak disyariatkan, bahkan menisi sunnah. Sebagian kaum muslimin mentalkin saudaranya yang sedang sekarat dengan membacakan surat Yasin ataupun surat-surat yang lainnya. Maka yang sahih ini tidak disyariatkan, karena hadis yang menjelaskan anjuran untuk mentalkin dengan surat Yasin ini yang sahih adalah dhaif. Hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan tidak bisa diamalkan. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang meyakini lebih dari itu. Mereka membacakan surat Yasin agar supaya enggak jadi mati. Seakan-akan menakut-nakuti malakul maut. Allah musta'an, ini lebih parah lagi. Sehingga yang dianjurkan ketika seorang selesai dari menguburkan si mayit adalah mendoakan, mendoakan kebaikan untuk si mayit dan istighfar, memintakan ampun untuk si mayit. Tentunya doanya masing-masing, sendiri-sendiri. Tidak dilakukan secara berjamaah, dipimpin oleh seorang imam. Salah seorang membacakan doanya kemudian diaminkan oleh jamaah, enggak demikian. Yang sunnah anjuran untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit dan memintakan ampun untuk si mayit ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Berdiri barang sesaat sebelum meninggalkan kuburan tersebut, kemudian mendoakan kebaikan, semoga si mayit diberikan kekokohan dan ketegaran dan taufik untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan juga mintakan ampun untuk si mayit. Maka ini yang masyru', Adapun mendoakan, ya, kemudian dipimpin oleh seorang imam dan diaminkan oleh jamaah, maka ini ghairu masyru'. Ya, bahkan sebagian sebelum dimasukkan diazani dulu. Ya, entah dikomati enggak itu. Ya, yang jelas ini tidak disyariatkan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Kana an-nabiy idza faragha min dafnil mayyit waqafa 'alayhi." Adalah kebiasaan Nabi apabila ya beliau selesai menguburkan seorang mayit, maka beliau berdiri barang sesaat, ya, di sisi kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasallallahu tasbita fa innahul ana yus'al." Adalah kalian memintakan ampun untuk saudara kalian ini yang meninggal ini, dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan dan ketegaran kepadanya, karena dia sekarang ini sedang ditanya, ya, oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Nah, kemudian diantara ya, perkara yang lain termasuk hal yang dianjurkan dilakukan setelah selesai menguburkan si mayit, kata beliau rahimahullah, wa yajuzul julusu indahu asna'ad dafni biqasdi tadhkiril hadirin bil maut wa ma ba'dahu. Dibolehkan, ya, untuk kaum muslimin yang hadir dalam acara penguburan si mayit tersebut untuk duduk, ya, untuk duduk, ya, di pertengahan proses penguburan si mayit, ya, duduk bermajlis, ya, kemudian disampaikan nasihat, ya, disampaikan nasihat, ya, satu kalimat, dua kalimat, ya, semacam ceramah singkat, ya, dengan maksud untuk mengingatkan hadirin kaum muslimin, ya, tentang kematian dan apa yang akan terjadi setelah, ya, kematian. Ini termasuk sunnah dan dibolehkan, ya, dan disunahkan dilakukan kadang-kadang, ya, tidak harus setiap kali menguburkan ada ceramah, setiap kali menguburkan ceramah, enggak, tapi kadang-kadang, ya, misalkan ini sudah lama ini enggak diamalkan sunnah ini, kemudian dihidupkan, ya, maka afdal. Ya, adapun setiap kali menguburkan ada ceramah, ceramah, ceramah, maka ini melisihi sunnah. Yang sunnah dilakukan kadang-kadang. Ya. Nah. Dan dari sini juga menunjukkan boleh, ya, ketika dalam proses penguburan si mayit, untuk kaum muslimin yang ikut dalam proses itu duduk, ya, enggak mesti semuanya harus berdiri. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah mengingkari perbuatan sebagian kaum muslimin ketika proses penguburan si mayit kemudian saling berebutan. Ya, berdesak-desakan, ya. Bahkan sampai sikut-sikutan sekedar untuk melihat apa? Si mayit dimasukkan ke liang lahat. Maka ini bahkan beliau mengingkari dengan pengingkar yang keras, termasuk bid'ah. Ya, terus gimana? Ya sudah, tenang. Ya, biarkan petugas yang memasukkan mayit ke dalam kubur, kemudian yang lainnya tenang. Ya, boleh duduk. Ya, dan jangan ribut. Ya, dan perhatikan adab-adab ketika di areal kuburan. Jangan sampai menginjak, menduduki kuburan, ya, berbicara dengan pembicaraan yang kotor. Ya. Nah, walhasil disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang cukup panjang, ya. Namun tidak mengapa untuk kita sebutkan di sini karena di dalamnya penuh dengan pelajaran. Kata beliau, "Kharajna ma'an Nabi fi janazati rajulin minal Ansar, ya. Fantahayna ila al-qabri." Suatu hari, ya, kami, yakni para sahabat, keluar bersama Nabi, ya, untuk menghadiri prosesi penguburan, ya, jenazah salah seorang dari sahabat Ansar. Sehingga ketika kami sampai di areal kuburan dan dibuatkan liang lahat bagi sahabat Ansar tersebut, fajalasa Rasulullah mustaqbilal qiblah wa jalasna haulahu. Ya, lalu Nabi duduk, ya, menghadap kiblat, dan para sahabat yang lainnya duduk di sekitar Nabi, ya, mengelilingi Nabi. wa ka'anna 'ala ru'usina thayr, dan seakan-akan ketika itu di atas kepala-kepala kami itu ada burung-burung. Ya, ini isyarat. Ya. Menunjukkan bahwa para sahabat ketika itu sangat khusyuk dan tenang. Saking tenangnya sampai burung hinggap di kepalanya. Beda kalau gerak-gerak terus kan. Ya, buru-buru mencrok burungnya, kabur malah. Ya kan? Ini saking tenangnya para sahabat bermajlis dengan Nabi itu sampai burung hinggap di kepalanya. Ya. Wa fi yadihi audun yankutu fil ard. Ya, dan di tangan Nabi ada ya sebatang kayu yang Nabi gunakan untuk ya menggaris-garis ya tanah. Faja'ala yanzuru ila as-sama wa yanzuru ila al-ard. Sehingga terkadang beliau melihat ke atas langit, terkadang beliau melihat ke bawah. Ya. Menengok ke atas, kadang ke bawah sambil menggaris-garis ya tanah dengan ya sebatang kayu yang ada pada tangan beliau. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfidhuhu aw yakhfidhuhu thalasan. Dan beliau mulai mengangkat pandangannya ya ke atas dan kadang menundukkannya sebanyak 3 kali. Ini kebetulan ya. Ya, artinya ini tidak menunjukkan termasuk sunnah. Ya, kalau sampai di kuburan ke atas ke bawah 3 kali, bukan. Ya, ini kebetulan. Ini yang disaksikan oleh para sahabat ketika itu. Kemudian juga Nabi ya memegang, kebetulan pegang kayu kemudian dicoret-coret, bukan termasuk sunnah. Nanti kalau ke kuburan bawa kayu coret-coret, enggak. Ya, ini kebetulan yang disaksikan oleh para sahabat ketika itu. Qala, kemudian kata Nabi, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr marratain aw thalathan." Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya, Nabi ulangi sebanyak 2 kali, bahkan 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ya, thalathan. Ya, lalu Nabi mengucapkan ya, perkataan ini, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Ya. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mulai menyampaikan nasihatnya. Ya. Beliau mengatakan, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa ikbali min al-akhirah, nazala ilaihi malaikatu min as-sama'." Ya. "Baydul wujuh ka awjuhahum musyams." Ya. Bahwa beliau di sini menjelaskan alaihi salatu wassalam tentang 2 kondisi manusia yang berbeda. Yang pertama adalah kondisi ya mayit mukmin, dan yang kedua adalah mayit kafir. Kata Nabi, adapun hamba yang mukmin apabila telah meninggalkan kehidupan dunia dan menghadap atau menuju kehidupan akhirah, maka para malaikat datang menemuinya dari atas langit dalam kondisi wajah-wajah mereka putih, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari. Ya, jadi ini keutamaan ya bagi hamba yang mukmin yang meninggal, disambut ya oleh para malaikat dalam kondisi putih wajah-wajah mereka seperti matahari. Ma'hum kafanu min akfanil jannah, ya, sambil mereka membawa kafan dari kain kafan-kafan surga. Ya. Kain kafan, kain biasa, tapi kalau dari surga keutamaan, kemuliaan. Wa hanutu min hanutil jannah, dan juga para malaikat sekaligus membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Ya, minyak wangi saja sudah ya istimewa, dari surga lagi. Ya. Hatta yajlisu minhu maddal basar, ya. Sampai para malaikat ketika itu duduk ya menghampiri jenazah mukmin tadi sepanjang ya mata memandang. Luar biasa. Ya, ini saking banyaknya malaikat ketika itu. Ya, menunjukkan keutamaan. Dia mulia karena imannya. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam, kemudian datanglah malakul maut. Ya, menghampiri si mayit mukmin tadi, hatta yajlisa 'inda ra'sih, sehingga malakul maut tersebut duduk di samping kepala mayit mukmin tadi. Kemudian ya seraya mengatakan, Ini belum meninggal ya. Ayatuhan nafsul tayyibah awil mutmainnah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah kamu ya menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ya, dipanggil dengan panggilan kemuliaan, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Fatakhruju tasilu kama tasilu alqatrati min fisqa. Ya. Sehingga ruh tadi keluar dari tubuh mukmin tadi laksana tetesan air yang keluar dari sebuah botol. Lancar. Ya. Enggak ada kesulitan, nyaman. Ya, enggak ada penyiksaan, fayakhudhuha, sehingga ketika ruh mukmin ini keluar langsung diambil oleh malakul maut tadi. Hatta idza kharajat ruhuhu ya salla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard. Ya, sehingga ketika ruh ini telah keluar, maka para malaikat yang ada di langit dan yang di bumi semuanya bersolawat untuk si mayit mukmin tadi. Ya, bersolawat. Maksudnya, kalau malaikat bersolawat kepada manusia adalah artinya mendoakan kebaikan plus memintakan ampun untuk si mayit. Ya, ini makna solawat dari malaikat kepada manusia. Adapun makna Allah bersolawat untuk hambanya, artinya Allah menyebut-nyebut kebaikan dan kemuliaan hamba tersebut di hadapan majlisnya para malaikat. Ya, sehingga jangan salah paham. Ya, Allah bersolawat, malaikat bersolawat untuk siapa? Untuk nabinya. Maksudnya, kalau Allah bersolawat untuk nabinya, artinya Allah menyebut-nyebut nama nabinya sebagai bentuk keutamaan. Ya, di hadapan siapa? Allah sebut-sebut di hadapan malaikat semuanya. Ya. Malaikat juga bersolawat untuk nabinya. Maksudnya, mendoakan kebaikan, rahmah, dan ampunan. Ya, dan kebaikan bagi nabi dan orang-orang saleh. Wa kullu malakin fis sama, ya, bahkan seluruh malaikat yang ada di langit semuanya mendoakan kebaikan untuk mayit mukmin tadi, ya. Wa futihat lahu abwabus sama, ya, sehingga ketika mayit ini telah keluar ataupun ruhnya telah keluar, dibukakan bagi ruh mukmin ini pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah ayu'rija biruhihi min qibalihim. Ya, sampai-sampai tidaklah ada dari penjaga pintu langit tadi, tentunya dari kalangan malaikat, melainkan mereka pasti berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar ruh tadi itu naik ke atas langit itu lewat pintu mereka. Ini saling berebut. Ya, masing-masing malaikat yang bertugas menjaga pintu-pintu langit itu berebut, karena ini ruh mukmin, ruh yang baik, ruh mutmainnah. Mereka saling berebut, ya. Mereka ingin memuliakan, ya, dan menghormati ruh yang baik ini, dan mereka berharap kepada Allah agar ruh ini masuk lewat pintu mereka, menunjukkan langit punya pintu. Tapi enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan, perkara gaib. Ya, yang jelas kita wajib untuk beriman bahwa langit punya pintu. Fa idza akhadaha lam yada'aha fi yadihi tarfat 'ain hatta ya'khudhuha, sehingga ketika ya malaikat mengambil ruh yang baik tadi, maka malaikat yang lain tidak membiarkannya barang sesaat ada di tangan malakul maut tersebut sampai akhirnya diambil oleh malaikat yang lain. Ini saling berebut. Saling berebut. Faj'aluha fi dzalikal kafan, yang kemudian ruh yang baik tadi, ruh mukmin tadi diletakkan di atas kafan dari kain kafan syurga. Wa fi dzalikal hanut, yang kemudian diberikan minyak wangi dari syurga. Dan inilah kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, apa yang Allah firmankan, tawaffadhu rusuluna wa hum la yufarritun, ya. Dan sesungguhnya para malaikat-malaikat kami, rasul-rasul kami, ini para malaikat, telah mewafatkan ya, hamba mukmin tadi dengan mencabut nyawanya dalam kondisi mereka tidak menyanyikan ruh mukmin tadi, yakni betul-betul diperhatikan. Ya. Diambil kemudian langsung diletakkan di atas kain kafan, kain kafan dari syurga, kemudian dikasih minyak wangi. Wa yakhruju minha ka'athyabi nafhati miskin wujidat 'ala wajhil ard. Yang mana ketika ruh tadi keluar itu seakan-akan ya, baunya itu seperti ya hembusan minyak misik yang paling wangi yang ada di atas muka bumi ini. Luar biasa harumnya, semerbak. Ya. Ini ruh seorang mukmin. Qala kemudian fayas'aduna biha falyamurruna biha 'ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadar ruh thayyib. Sehingga ketika ruh ini mulai naik ya dibawa oleh para malaikat tadi sampai-sampai mereka tidaklah melewati langit-langit kumpulan-kumpulan malaikat melainkan pasti mereka menyatakan ya ruh siapa ini yang baik ini yang wangi ini siapa fulan siapa gerangan siapa namanya fayaqulun maka malaikat yang membawa ruh mukmin tadi mengatakan atau menjawab fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kan yusammunaha yusammunahu biha fid dunya ya hatta yantahu biha ila sama'i taliha. Kemudian malaikat tadi mengatakan itu namanya fulan bin fulan, dipanggil dengan nama yang paling baik ya, yang dahulu ketika di dunia ya dia diberikan nama dengan nama tersebut. Nah, yang kemudian ruh ini terus dibawa sampai ke langit yang di atasnya. Fayastaftihuna lahu, kemudian malaikat yang membawa ruh yang baik ini meminta kepada penjaga pintu langit yang berikutnya agar dibukakan ya untuk bisa lewat naik ke atas langit yang di atasnya lagi. Fayuftahu lahum, sehingga dibukakan lagi. Fayushi'uhu min kulli sama'in muqarribuha. Kemudian terus ruh ini diangkat, diiringi, dibawa oleh para malaikat ila sama'il lati taliha, menuju ke langit-langit yang di atasnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Ya, sampai akhirnya tiba di langit yang ketujuh. Langit yang paling tinggi. Ya, langit yang kita lihat ini langit dunia. Ya. Langit dunia. Ya, belum ada apa-apanya. Ya, ini langit yang ketujuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini perkara gaib. Ya, menunjukkan besarnya. Ini aja udah gedenya luar biasa. Ciptaan Allah, masya Allah. Ya, bumi yang demikian besar membentang, langit yang besar sebagai atap dibangun tanpa tiang lagi, nggak ada yang retak. Ya, gimana langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seterusnya sampai yang ketujuh. Allahu Akbar. Ya, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya, apalagi mengklaim buatan manusia. Ya, tahun ini menunjukkan adanya sang pencipta, itu Allahu Jalla wa'ala. Kemudian ketika sampai ruh yang baik ini di langit yang ketujuh, maka Allah menyatakan uktubu kitab abdi fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kata Allah, tulislah ya catatan kitab hambaku ini di dalam illiyin. Tahukah kalian apa itu illiyun? Yaitu kitab yang telah tercatat dan telah disaksikan oleh para malaikat. Ini diletakkan catatan amalannya di tempat yang tinggi, menunjukkan ke kemuliaan, keutamaan hamba yang saleh, diberikan kehormatan ya. Catatan amalannya diletakkan di tempat yang tinggi, tidak dicampakkan ya, tapi diletakkan di tempat yang tinggi. Ini illiyun. Fayaktubu kitabahu fi illiyin, kemudian akhirnya dicatat ya di tempat yang tinggi tersebut ya. Kemudian diperintahkan a'iduhu ilal ard ya, setelah sampai di langit yang ketujuh ya, maka kata Allah perintahkan ataupun kembalikan ruh mukmin ini ke dalam bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. ya, karena sungguhnya aku telah menjanjikan kepada mereka, ya, bahwa aku telah menciptakan mereka dari tanah, dan aku pun akan mengembalikan mereka ke dalam tanah, dan aku pula yang akan mengeluarkan mereka dari tanah untuk kesekian kalinya. Ya, manusia asal penciptaannya Adam alaihissalam dari tanah, dari tin. Kemudian ketika meninggal masuk lagi ke dalam tanah, yang kemudian dikeluarkan lagi dari dalam tanah, dan itu semuanya Allah yang melakukannya. Sehingga ketika sampai di langit yang ketujuh, Allah perintahkan kembalikan lagi, ya, ke dalam bumi, kembali kepada jasadnya. Kemudian dikembalikan, ya, ruh yang baik tadi ke bumi. Watu'adu ruhuhu fi jasadih, lalu ruhnya diperintahkan untuk kembali menyatu dengan jasadnya. Ya, fa innahu yusma'u khafqu ni'ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Ya, yang sampai-sampai terdengar suara langkah-langkah sendal orang-orang yang mengiringi jenazah mukmin tadi ketika mereka meninggalkan areal pekuburan. Fa yatihi malakan syadidal an-ittihar. Ya, fa yantahiranihi wa yujlisanihi. Kemudian ketika yang mengiringi jenazah tadi sudah berlalu meninggalkan kuburan, maka datanglah dua malaikat, ya, yang sangat garang, ya, kemudian mendudukkan si mayit tadi. Ya, dua malaikat di sini tidak disebutkan, namun dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa namanya adalah Munkar dan Nakir. Naam. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat ini bertanya kepada ruh ataupun kepada jasad, ya, kepada mayit mukmin tadi, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia mengatakan rabbku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Dinil Islam, kata dia, agamaku adalah Islam. Ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, lalu siapa orang yang telah diutus oleh Allah ke tengah-tengah kalian itu? Maka dia pun mengatakan, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Ya. Kemudian ditanya lagi, wa ma ilmuka? Ya. Dan apa ilmumu? Maka si mayit mukmin tadi mengatakan, qara'tu kitaballah famantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an, kitabullah, dan aku beriman dengannya, dan aku pula, ya, membenarkannya. Ya, ini jawaban seorang mukmin. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya. Allah yang memberikan kekokohan dan taufik kepada hamba-hamba yang beriman untuk menyatakan, ya, qawlu tsabit, perkataan yang kokoh. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, Allah berikan dia tegar di atas tauhidnya, di atas imannya, karena keikhlasannya. Wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirah. Kata para ulama, maksudnya di alam barzakh. Ketika seorang mayit mukmin diberikan taufik untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Fayantahiruhu fayaqul, ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, mirip dengan apa yang kita sebutkan, ya, dan ini yang disilahkan dengan fitnatul qabr, ya, fitnah kubur. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, ya, katanya kalau orang meninggal akan mengalami fitnah kubur, apa sih fitnah kubur itu? Jawab, jelaskan bahwa fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit di alam barzakh. Apa pertanyaannya? Ya tadi, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Nah, kemudian ketika hamba yang mukmin tadi, ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, fayunadi munadin fis sama, lalu ada seorang penyeru menyeru dari atas langit, an sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku ini, fabrisyuhu minal jannah walbisuhu, ya, minal jannah. Maka diperintahkan, bentangkanlah, ya, baginya syurga, dan kenakanlah untuknya pakaian dari syurga. Waftahu lahu baban ila jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju syurga. Luar biasa, masih di alam barzakh sudah mendapatkan kehormatan, kemuliaan untuk bisa melihat keindahan dan kenikmatan syurga. Ya, diletakkan fursh permadani yang membentang dari syurga. Kemudian ya, pakaian juga dari syurga. Kemudian juga dibukakan pintu menuju syurga. Nikmat. Ya. Wa nasallallahu ya min fadlih. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Ya, kemudian ya, didatangkanlah ruh ya, yang baik tadi, demikian pula minyak wanginya. Kemudian dibentangkanlah bagi mayit mukmin tadi kuburannya sepanjang atau seluas mata memandang. Enak, nyaman. Ya. Ini merupakan satu kenikmatan. Kemudian di sela-sela ya, hamba yang mukmin tadi mengalami dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab ya tayyibur rih, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampan wajahnya, sangat baik pakaiannya dan semerbak baunya, luar biasa ya. Fayaqul abashir billadhi yasurruka, abshir biridwan min Allah wa jannatin fiha na'im muqim. Ya, seraya orang tadi mengatakan, hendaklah engkau bergembira dengan apa yang menjadikan engkau gembira. Ya, hendaklah anda bergembira dengan keridhaan dari Allah dan syurganya yang penuh dengan kenikmatan yang kekal. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Maka inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ya. Maka dia pun mengatakan kepada orang tadi yang barusan datang, wa anta fabasyarakallah bi khairin man anta, anda yang telah memberikan kabar gembira kepadaku dengan berita ini dan itu, lalu siapakah anda? Terjadi dialog antara hamba mukmin dengan orang yang indah penampilannya tadi, semerbak baunya dan bagus pakaiannya. Fawajhu kal wajhu yaji'u bil khair, dan wajah anda datang dengan penuh kebaikan. Fayaqul, maka orang tadi mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang salih. Masya Allah. Ya. Maka dari sini juga menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang sifatnya maknawi, amalan kan sifatnya maknawi ya, gak ada wujudnya. Ya. Tapi ketika Allah menghendaki untuk terjadi, untuk Allah tampilkan dalam wujud sesosok manusia, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana nanti pada hari kiamat, ya, ketika ahlul jannah masuk ke dalam syurga, ahlul nar masuk ke dalam neraka, maka Allah tampilkan, Allah datangkan al-maut, kematian. Didatangkan dalam wujud seekor kambing kibas. Kambing yang gemuk, yang kemudian disembelih di atas kantarah. Kantarah ini jembatan setelah sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, maka disembelihlah kambing tadi ya, yang itu merupakan perwujudan dari al-maut. Sehingga ketika disembelih, Allah menyatakan kepada ahlul jannah penghuni syurga, ya ahlul jannah khuludun wala maut, wahai penghuni syurga, tinggallah kamu dalam surga dan kekalah di dalamnya. Ya ahlan nar khuludun wala maut, demikian pula kalian wahai penghuni neraka, tinggallah kalian kekal di dalamnya. Kenapa? Karena kematian sudah enggak ada lagi, sudah disembelih oleh Allahu Jalla wa Ala. Kematian syai'un ma'nawi, sesuatu yang abstrak sifatnya, enggak ada wujudnya. Namun ketika Allah menghendaki terjadi, Allah wujudkan dalam bentuk apa? Kambing tadi terjadi. Sebagaimana ini? Amalan manusia syai'un ma'nawi, sesuatu yang abstrak, enggak ada wujudnya. Namun nanti di alam barzakh Allah kehendaki terjadi, diwujudkan dalam bentuk apa? Manusia yang tampan, enak dilihat, ya, bagus pakaiannya, wangi, ya, baunya luar biasa. Nah, dan ini merupakan perkara ghaib. Sehingga yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim adalah beriman dan membenarkan serta meyakini. Kemudian, fawallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah fajazakallahu khaira. Kemudian orang tadi setelah mempersaksikan aku adalah amalanmu yang saleh, maka dia mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahui Anda wahai hamba yang saleh kecuali Anda sangat bersegera dalam ketaatan kepada Allah dan berlambat-lambat dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini sifat seorang mukmin, bersegera dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sangat lambat, yakni sangat jauh dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian dibukakan bagi hamba mukmin tadi satu pintu, ya, menuju surga dan satu pintu menuju neraka. Fayuqal, kemudian dikatakan, hadza manziluk law asaita Allah abdalaka Allahu bihi hadza. Kemudian malaikat tadi mengatakan, ini mengarah kepada neraka, ini adalah tempat tinggalmu, ya, apabila Anda bermaksiat kepada Allah. Namun Allah menggantikan untukmu ini dengan adanya syurga. Luar biasa. Ini cerita hadis yang sahih. Sebagai peringatan, informasi dari Nabi kepada kita. Dan ini merupakan ilmu yakin. Ilmu yang meyakinkan. Kenapa? Karena dibangun di atas informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu berasal dari hadis Nabi SAW. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, sehingga tidaklah Nabi menyatakan sesuatu, kisah, cerita, apalagi perkara gaib, melainkan itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fa idza ra'a ma fil jannah, ya, sehingga ketika hamba mukmin tadi melihat, ya, kondisi di dalam surga, maka dia pun tentunya, ya, sangat berharap ingin segera masuk di dalamnya. Bagaimana tidak? Ya, maka dia pun mengatakan, Rabbi ajil qiyamah sa'ah, ya Allah, ya Rabb, segerakanlah, ya, hari kiamat, cepat, ya. Kenapa? Karena pengen segera masuk surga. Karena ketika di alam barzah itu baru diperlihatkan, belum masuk dalam surga, belum diperbolehkan. Kapan boleh masuk? Nanti, ketika telah terjadi hari kiamat. Sehingga hamba yang mukmin tadi ketika telah mengetahui bahwa tempat tinggalnya dalam surga, ingin segera masuk di dalamnya. Ya. Kayak orang, ya, sudah beli rumah, booking. Ya. Nah, tapi belum boleh dimasuki. Kenapa? Belum waktunya. Ya, dia sudah lihat, indah sekali dari kejauhan. Ya. Semua jendela, semua pintu dibuka. Kelihatan dapurnya, belakangnya, mengkilat semuanya. Ya, sudah dibayar cash. Tapi kata developernya enggak boleh. Nanti belum diresmikan. Ya. Kira-kira gimana perasaannya? Ini kayaknya pengen masuk gitu. Ya, melihatnya saja ini sudah suatu kenikmatan. Ya, sesuatu yang menyenangkan, apalagi masuk di dalamnya. Ya, maka yang dia tunggu-tunggu adalah kapan diresmikannya. Lah ini. Lebih-lebih hamba yang mukmin tadi. Ketika sudah melihat tempat tinggalnya nanti ketika terjadi hari kiamat di akhirah, surga. Tempat tinggalnya yang kekal abadi. Maka dia pun ingin segera. Ya, namun ini enggak didengar oleh orang yang hidup. Ya. Nah, lah orang yang meninggal ini sudah ainul yakin. Kenapa? Karena sudah melihat. Ya, sebelum meninggal dia masih ilmul yakin. Ketika sudah melihat, sudah meninggal, ainul yakin, sudah melihat dia. Kapan nanti akan masuk dalam surga? Lah, itulah yang dinamakan haqqul yakin. Kalau kita sekarang karena masih hidup baru ilmul yakin. baru meyakini ini ilmu yang meyakinkan pasti terjadi seperti itu. Ya. Kapan ainul yakin? Nanti kalau sudah meninggal. Ya. Kapan hakul yakin? Nanti kalau sudah masuk ke dalam surga. Inilah maratibu al-yakin, tingkatan keyakinan. Ada tiga, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya, gambarannya kayak orang misalkan dia mendapatkan informasi bahwa di lembah itu ada air. Dapat informasi aja dari orang yang terpercaya, amanah, bukan pendusta. Maka ini baru apa? Ilmu yakin. Oh itu, ada air di sana. Dari mana? Itu informasinya. Kemudian dicek, ya. Lihat dari kejauhan. Oh iya itu, kelihatan. Ya, ada selangnya. Kemudian ada kelihatan airnya. Baru ngelihat. Baru ngelihat. Ini namanya ainul yakin. Ainul yakin. Ya. Penasaran, datangi itu tempatnya. Ya, ambil gelas, diminum. Ini namanya hakul yakin. Hakul yakin. Ya. Keyakinan yang hak. Ya. Bukan hanya berita, informasi yang meyakinkan. Bukan cuma ngelihat, tapi sudah lebih dari itu. Lah ini. Ya. Nah, demikian pula kondisi seorang mukmin. Ketika di dunia, baru mencapai ilmu yakin. Ketika meninggal, ainul yakin. Lah ketika nanti di akhirah, masuk surga, baru hakul yakin. Cuma kadang-kadang ya, sangat disayangkan untuk mencapai ilmu yakin saja itu belum, masih mang-mang apa iya ya. Repot yang kayak gini. Gimana bisa mencapai ainul yakin dan hakul yakin? Lah dia sendiri ragu ya. Adanya azab kubur, nikmat kubur, ragu, bahkan ditolak, diingkari dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, direkayasa. Ya, hadisnya ahad lah, hadisnya inilah, hadisnya itu, bukan mutawatir. Ah. Ini hadis sahih. Tidak semua hadis sahih itu terdapat dalam Bukhari Muslim. Ini kaidah. Ya, mereka yang menyatakan ya tidak ada adab kubur, nikmat kubur dengan alasan ya bahwa hadisnya itu tidak mutawatir namun hadis ahad. Ini enggak faham hadis, enggak ngerti, suruh belajar dulu. Ya, baru berbicara. Ya, nah, sehingga terkadang mereka terlalu semangat tapi kebablasan, jahil, nggak ngerti ilmu agama, berbicara masalah agama. Ya, ini perkara akidah, nggak boleh sembarangan. Ya, maka termasuk keyakinan kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah meyakini adanya adab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, dan itu keyakinan yang pasti, tidak bisa ditawar-tawar. Makanya Nabi mengatakan ista'idzu billahi min adabil qabr. Adalah kalian wahai kaum muslimin berlindung kepada Allah dari adab kubur. Dari adab kubur. Nah, ada istirahat atau langsung ini? Gimana? Istirahat dulu kan? Istirahat dulu ya? Ya sudah. Insyaallah ya. Biar seger lagi ya. Insyaallah ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita jeda barang 10 menitan. Ya, biar segar bugar ya. Kemudian kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin.